saja. Bersama lagi coba melukis wajah lami, melewati suka duka kita ciptakan. Dan kawalah, apa kabarmu kawan? Cukup sudah. Panjang sejuta harapan terbentang. Pikiran pun melayang, ku mohonkan apa yang tak sempat aku lakukan. Musik. perisai hidup. Tajamkan mata hatimu, anakku. jalan pinggiran kota. Duduk bersimpuh geram menangis. Tangan mencakar muka sendiri. Lelaki itu lingkaran orang bisu memandang. Dengar sumpahnya berulang kali. Yang sama sampai tak bisa apa-apa. Dia meminta semua miliknya yang telah terampas di sikat pemaksa. Jalan hidupnya. kasih dan tersentuh. Aku bersama teman memandang seolah aku timbul bahaya. Aku cegat taksi malah lari, ku tawar bajai pun menolak. Rasa kesal dan kecewa geram mengusik jiwa. Kan ku ikuti jejak langkah mentari, walau ku tahu jejaknya tak bertepi. Ku ikuti larut malam ketika bumi sedang bermimpi. Masih

berdiri. Tubuhnya letih, rambut kusut dan berdebu. Wajah tak berdosa, tajam memandang. Tetesan keringat basahi tubuhnya. Ya, ya. Wow, wow, wow, wow. Sejuta mimpi, sejuta bayangan. Men kecil, bunga liar jalanan. Tamborin di tangan, diri bernyanyi. Suara sumbangnya ditelan bising jalan. Berteman mimpi, mengais nasi sepanjang hari, memburu harapan. Pengamen kecil, berteman mimpi, mengais nasi. Oh, oh, pengamen kecil, sepanjang hari. angin berhembus tenang, gelap malam terasa senyap. Janganlah ini, karena tetap satu cintanya. Oh rinduku terasa semakin menyiksa dalam sisa waktu ini. Ku pasti kembali melangkah dengan kasihnya. Sinar mentari hilang dahaga nurani, langkah kini kian berarti. Oh rinduku terasa semakin menyiksa dalam sisa waktu. Ku pasti kembali melangkah dengan kasihnya. Ku pasti kembali melangkah dengan kasihnya. Ku pasti kembali melangkah dengan cintanya. Thank you. hati dulu. Semoga kau juga punya tekad yang sama.